Banyaknya lansia yang kurang mendapat perhatian menggerakkan Gina Veterani untuk mendirikan sebuah yayasan pondok lansia. Pondok lansia ini diberi nama Pondok Lansia Tulus Kasih. Yayasan ini bertempat di Jalan Sarijadi nomor 3, Kota Bandung. Tulus Kasih menjadi spesial karena di pondok lansia ini dikhususkan untuk mereka yang sakit salah. Satu, dua, tiga. Tulus Kasih menjadi spesial karena di pondok lansia ini dikhususkan untuk merawat para lansia yang sakit, baik sakit secara fisik maupun secara psikis. Pandangan di masyarakat. Loh, kok beda sih teksnya? Tunggu deh. Tana, ini coba. Pandangan di masyarakat hingga saat ini masih menganggap bahwa menitipkan lansia di pondok lansia adalah tindakan yang salah atau bahkan dianggap jahat. Padahal, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Lansia yang ditinggal sendiri oleh anggota keluarga yang sibuk dapat mengalami kesepian hingga berdampak pada psikisnya. Selain itu, banyak juga keluarga yang tidak memahami kebutuhan mereka. Berbeda dengan suasana di pondok lansia Tulus Kasih, di tempat ini para lansia diberi banyak aktivitas, dengan harapan rasa jenuh tidak akan datang dan kesehatan fisik tetap terjaga. Sayangnya, pengelolaan pondok lansia Tulus Kasih masih mengalami beberapa kendala, terutama di bidang finansial, meskipun sudah ada iuran dari lansia yang mampu membayar, serta adanya bantuan dari para donatur, terkadang masih saja ditemui kekurangan. Keberadaan pondok lansia harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berusia lanjut. Hari tua tentu akan lebih indah jika diisi dengan momen penuh kasih sayang. Walaupun telah terjadi penurunan kesehatan serta daya ingat, mereka tetaplah memiliki hak yang sama untuk bahagia.